mereka keluar membawa pasukan besar dari kota Mekah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya mereka akan berhasil menumpas gerakan atau kumpulan sekelompok atau kelompok-kelompok menyimpang menurut penilaian mereka. Yaitu Nabi yang membuat markas, menurut penilaian orang kafir, membuat markas baru di Madinah, dan mereka membawa pasukan besar untuk menghabiskan dan memusnahkan kelompok sesat dalam penilaian mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan, dan itu pertolongan pertama yang nyata yang telah dibuktikan oleh Allah dari janjinya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan, benar-benar memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan bahwasanya yang menjadi pemenang Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan para rasulnya yang dipilih, diutus oleh Allah untuk membawa agamanya. Jadi rasul semuanya menang. Yang mengikuti para rasul menang. Yang benar-benar mengikuti para rasul Allah Subhanahu wa taala pemenang. Dan maka Allah buktikan itu dengan memberikan pertolongan kepada pasukan kecil yang bukan pasukan perang. Nabi SAW keluar dari Madinah menuju Badar itu sekitar 314-an orang. Dalam riwayat yang lain 317 orang. Dengan satu orang pasukan berkuda, sisanya hanya beberapa orang yang mengendarai unta dan yang lainnya berjalan kaki. Sementara yang akan mereka hadapi adalah 1000 pasukan perang lengkap dengan segala persenjataan dan pasukan benar-benar terlatih dan seterusnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan, dan Allah namakan perang Badar itu dengan dalam surat Al-Anfal Yaumul Furqan, pada hari di mana tampak perbedaan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, siapa yang diberi pertolongan oleh Allah dan siapa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badar meninggal tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Ya, Abu Jahal meninggal ketika itu. Tewas di tangan bukan pasukan perang yang berarti, di tangan dua remaja dari Ansar, Mu'adz dan Mu'awwidz ibn Afra dari orang Ansar, yang menghabisinya kemudian diakhiri riwayat hidupnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang bodinya atau posturnya kecil, kurus, ya, kakinya kecil, badannya kecil. Abdullah bin Mas'ud yang meletakkan kakinya di dada, di pangkal leher Abu Jahal yang besar, kekar, ya, besar, kekar, badannya menunjukkan bahwasanya dia gagah, perkasa. Tetapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud dan membawa kepalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya musuh Allah telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal. Itu perang Badar, dan pasukan Mekah benar-benar menderita kekalahan jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Mereka mempersiapkan pasukan, mempersiapkan persiapan-persiapan untuk membalas, dan itu yang merupakan hasil dari perang Uhud. Ya, mereka datang menyerang menuju Madinah untuk menghabiskan Nabi dengan pasukan besar. Namun mereka membawa 3000 orang. Membawa pasukan 3000 orang untuk menumpas kaum muslimin dari akar-akar ke akar-akarnya, dan sebagai saksi yang abadi adalah Gunung Uhud ini, terjadi di hadapan Gunung Uhud. Maka dinamakan perang ini dengan perang Uhud. Gunungnya besar, besar dan panjang. Para ulama geografi menjelaskan ukuran panjangnya antara 6 sampai 7 kilo. panjangnya Gunung Uhud. Ya. Dia berbentuk bukit barisan, tidak terlalu tinggi, dan di belakangnya, dalam pelajaran kita yang lalu, di belakang Gunung Uhud itu ada gunung kecil yang bernama Thawr. Ya. Yaitu Bukit Thawr, dia merupakan batas akhir dari Tanah Haram Madinah. Dari arah timur dan dari arah utara dan selatan. Dari utara adalah Gunung Thawr ini atau Bukit Thawr, sementara dari arah selatan, arah kiblat Nabi, arah ke Bir Ali atau Dhul Hulaifa, itu nama ada sebuah gunung namanya Air atau Air. Nah, itu jarak atau batas Tanah Haram dari arah utara dan selatan. Gunung Uhud, Gunung Uhud merupakan gunung batu. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, berada di puncak Gunung Uhud. Ya, berada di atas puncak Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Ya, seakan-akan gempa. Lalu Nabi SAW mengatakan usbutu atau usbut atau uskun Uhud. Tenanglah engkau Gunung Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya yang berada di atasmu bukan siapa-siapa, bukan orang yang mesti engkau takuti. Dia adalah mereka yang berempat adalah seorang nabi satunya, dan seorangnya lagi siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dua orangnya yang akan meninggal syahid. Benar, ini padahal mereka masih hidup semuanya. Nabi sudah memberitahukan tentang syahidnya Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan. Umar bin Khattab syahidul mihrab. Ya. Dia syahid di mihrab mengimami kaum muslimin di salat subuh, dibunuh. Sementara syahidul Quran adalah Uthman bin Affan, sedang membaca Al-Quran dia dipenggal kepalanya oleh pemberontak. Ya. Dan dia berupaya untuk menghentikan terjadinya pertumpahan darah yang besar, terjadi pergolakan besar di tubuh kaum muslimin, munculnya pemberontak-pemberontak menuntut Uthman bin Affan, dan beliau tidak menggerakkan sedikit pun bala tentaranya untuk melawan. Ya. Bahkan Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam yang memerintahkan anak-anak mereka Al-Hasan Al-Husain dan Abdullah bin Zubair untuk menjaga rumah. Ini pendekar-pendekar sahabat, pemuda-pemuda yang luar biasa, gagah perkasa, Al-Hasan Al-Husain dan juga Abdullah bin Zubair, untuk menjaga pintu rumahnya atau menjaga rumahnya, dicegah oleh Uthman. Tidak dibiarkan terjadi pertumpahan darah siapapun juga. Akhirnya beliau sendiri yang syahid radhiyallahu ta'ala an sahabati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke bab Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita cintainya. Ada sebuah pelajaran bahwasanya cinta dalam bahasa kita memang mungkin untuk sesuatu yang memiliki hati. Ya, sesuatu, karena biasa dalam penilaian manusia cinta itu berasal dari hati. Ya, cinta berasal dari hati. Maksudnya perbuatan hati. Tetapi bagaimana mungkin gunung yang seperti ini bisa mencintai? Gunung yang merupakan gunung batu bisa mencintai. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak punya mulut, tidak punya lidah bisa berbicara, maka Allah juga mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak punya kalbu untuk bisa mencintai. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Dan ini salah satu bukti. Dan bahkan tentang hal-hal yang lain seperti berbicara, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya nanti akan berbicara tangan-tangan, kaki-kaki dan kulit-kulit kita akan berbicara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ini di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka perbuat dahulu di dunia tentang untuk manusia. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kulit-kulit kita berbicara untuk bersaksi. Kulit semuanya, termasuk kulit tangan, kulit badan, kulit kaki, semua kulit kita akan bersaksi di hadapan Allah. Dan mereka yang punya kulit ini bertanya kepada kulit ini dengan penuh heran. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Dan mereka bertanya kepada kulit mereka, kenapa kalian mencelakakan kami, menjadi saksi untuk mencelakakan kami, padahal kalian ini milik kami. Lima syahidtum alaina. Lalu mereka mengatakan qalu, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian mereka juga heran kenapa kulit mereka bisa berbicara. Lalu kulit itu menjawab, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai, yang membuat kami bisa berbicara yaitu zat yang telah membuat semua segala sesuatu berbicara. Nah, langit dan bumi bertasbih, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, inni la'a'lamu hajaran kanat bimakkah kana bimakkah tusallimu alaih. Saya masih ingat tempat dan bentuk sebuah batu di Mekah, ketika saya lewat dia selalu mengucapkan salam, kata Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Walaupun tidak punya mulut, tidak punya lidah, tetapi bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bisa berbicara. Sebagaimana Gunung Uhud bisa mencintai, dan ini Nabi SAW sendiri yang mengabarkan demikian. Kita masuk kepada hadisnya. Hadis 3294. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nabin ibnu Qa'nabin al-Qa'nabi قال حدثنا سليمان بن بلال عن أمر بن يحيى عن أباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. Ini hadis adalah cerita dari Abu Humaid Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, itu bapaknya Abbas, Abbas ibn Sahal As-Sa'idi. Abbas itu anak dari generasi tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya seorang sahabat yaitu Abu Humaid Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita, Abu Humaid Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, kharajna ma'a Rasulullah sallam ghazwata Tabuk. Kami para sahabat keluar untuk menuju Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Ya, perang Tabuk perang besar. Ya. Perang Tabuk, jarak Tabuk dari Madinah sekitar 700 kilo, 600-700 kilo. Dan perang Tabuk inilah yang terjadi kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang, yang memang disebabkan oleh kelalaian dan kelengahan. Karena waktu keluar menuju Tabuk ini waktu musim panen kurma, ya, luar biasa. Ini yang membuat para sahabat semakin berat untuk meninggalkan hasil panennya. Dan tiga dari mereka itu yang tidak jadi perang, tidak jadi ikut serta, padahal mereka memang berencana, tetapi mengundurkan. Ah, besoklah. Akhirnya setan ternyata taswif, yaitu mengundur-undurkan sesuatu yang mesti digesakan, merupakan perangkap setan. Akhirnya mereka tidak jadi perang. Mereka adalah Ka'ab ibn Murarah ibn Rabi', Murarah ibn Rabi', kemudian Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Ya. Tiga orang ini yang dari sahabat Walaupun di sana masih banyak yang tidak ikut perang, itu dari golongan munafikin. Ya, orang-orang munafik memang tidak mau berperang. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'iddah." Ya, "Walakin karihallahu bi'athahum fathabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Allah jelaskan tentang orang munafikin memang tidak ada niat untuk berperang, maka mereka berlambat-lambat melakukan melalai-lalaikan sehingga mereka memang akhirnya tidak jadi perang. Sementara yang tiga ini ada rencana, tetapi setan membawa mereka, mengiming-imingkan mereka, tunggu sajalah, besok bersiap, besok bersiap. Dan ketika Nabi sudah berangkat dengan pasukan besarnya, nanti saya menyusul, akhirnya tidak jadi perang. Ini diturunkan oleh Allah tentang taubat mereka. Sebelumnya 50 malam mereka diputuskan hubungan antara kaum muslimin dengan mereka oleh Rasulullah SAW sebagai hukuman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala tsalatsa dalam surat Taubah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allahi illa ilaihi." Mereka dijelaskan, diturunkan oleh Allah taubat untuk mereka setelah mendapatkan hukuman, tidak ada satupun yang berhubungan dan bercakap-cakap dengan mereka. Dan bahkan yang bercerita tentang hadis ini Ka'ab bin Malik, yang memang lebih aktif daripada dua temannya. Yang dua temannya sudah tua, sementara dia masih muda. Dia yang menceritakan ini, yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tentang kisah mereka. Nah, perang Tabuk inilah kejadian itu. Dan jauh sekali, jauh. Nabi SAW untuk perang-perang yang lain itu mengatakan kita akan berangkat ke suatu tempat, disebutkan tempat itu, padahal itu bukan itu yang dituju oleh Nabi, tetapi dia menuju tempat yang lain. Sementara Tabuk ini, agar para sahabat benar-benar bersiap untuk berangkat, dia sebutkan dari awal, kita akan menuju Tabuk dan pasti kita akan ke sana untuk berperang. Semua para sahabat mengenal Tabuk begitu jauhnya, dan ini membuat mereka benar-benar bersiap untuk berangkat dalam kondisi datangnya musim panen, musim menyenangkan, tetapi mereka meninggalkan Madinah. Berat, perjalanan jauh. Dan muncul pula kisah-kisah tentang orang-orang munafikin di perang Tabuk ini. Dalam surat Taubah juga Allah ceritakan tentang perbuatan orang munafik yang mencela orang-orang yang beriman, mencaci, mencela, menghina orang beriman. Mereka mencela Nabi, mencela para sahabat Nabi yang terdekat dengan ungkapan yang sangat-sangat pedas. Mereka mengatakan, "Malikur ra'ina haula arghabu butunan wa alhanu alsinatan wa ajbanu innal liqa." Itu orang-orang yang alim di antara kita, yang mereka masuk dalam Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Itu orang kalau masalah makan itu paling banyak. Arghabu butunan. Kalau masalah berbicara paling pintar berbicara. Tetapi kalau berperang mereka paling di belakang, penakut. Ini celaan mereka untuk orang-orang yang beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bongkar rahasia mereka, diberitahukan ucapan mereka kepada Nabi, kemudian turun ayat tentang mereka. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata, jika engkau tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, apa alasan mereka berkata demikian, maka mereka akan menjawab, kami hanya sekedar bersenda gurau, menghilangkan keletihan perjalanan. Lalu Allah mengatakan, qul abillahi, apakah dengan Allah, wa ayati wa rasulihi, dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian berolok-olok. La ta'tadiru, jangan banyak alasan, jangan berikan alasan-alasan dan udzur-udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian benar-benar menampakkan kekufuran setelah kalian menampakkan keimanan. Mereka awalnya menampakkan keimanan, ikut berperang, ikut sholat, tetapi jelas nyata busuknya hati mereka dengan peristiwa tersebut. Ini juga perang Tabuk, dan ini ceritanya. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Abu Humaid, menceritakan tentang mereka berangkat menuju Tabuk. Kemudian diceritakan panjang lebar di antara yang isi ceritanya, wa fi thumma aqbalna hatta qadimna wadil qura. Setelah selesai perang Tabuk, kemudian mereka balik ke Madinah. Sampai di suatu tempat yang bernama Wadil Qura. Masih jauh dari Madinah. Dan mereka istirahat di sana, kemudian Nabi mengatakan, Faqala Rasulullah SAW, inni musri'un, sungguhnya saya akan berangkat cepat, akan pulang cepat, kerinduannya untuk Madinah. Itu yang kita ketahui pada hadis-hadis sebelumnya Nabi SAW, kalau bila mana bersafar, keinginan untuk pulang ke Madinah sangat cepat, sangat besar. Maka ketika mereka istirahat di Wadil Qura setelah selesai perang Tabuk itu, Nabi SAW memberikan dua pilihan kepada para sahabatnya. Saya sendiri akan segera pulang, sementara siapa yang mau, maka anda ikutlah bersama saya. Yang tidak mau silakan istirahat dahulu di sini. Falyamkuth, falyusri' ma'i wa man sya'a falyamkuth. Fakharajna. Termasuk yang ikut bersama Nabi siapa? Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Abu Humaid radhiyallahu ta'ala. Fakharajna, kami pun keluar. Hatta asrafna alal Madinah. Akhirnya kami hampir-hampir sampai di Madinah. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ketika hampir sampai di Madinah, sudah nampak Madinah dari kejauhan, lalu beliau mengatakan, hadhihi Taba. Ini adalah Taba. Itu nama Madinah. Ya, beliau menyebut Madinah itu dengan nama yang lain, itu Taba. Dan beliau dalam hadis lain juga mengatakan Taibah. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Al-Madinah, Taba, Taibah, Ad-Dar, ini juga di antara nama-nama Madinah. Kata Madinah sudah ada dalam Al-Quran. Maka nilai ahli Madinati. Jadi kata, nama Madinah ini ada dalam Al-Quran. Sementara Taba dan Taibah dalam hadis Nabi SAW. Jadi Nabi menunjukkan ini Taba, yaitu Madinah. Yang menunjukkan bahwasanya Madinah itu tempat yang baik. Taba itu artinya baik, menyenangkan, menenangkan, aman, tenteram, sangat cocok untuk menambahkan keimanan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan wahadha Uhudun, ditunjuknya gunung Uhud, dan ini gunung Uhud. Wahua, gunung Uhud ini, jabalun, sebuah gunung, yuhibbuna wa nuhibbuhu, ia mencintai kita dan kita juga mencintainya. Ia mencintai kita dan kita juga mencintainya. Salah satu bukti dari kecintaan kaum muslimin dan kepada gunung Uhud, dan begitu juga sebaliknya, gunung Uhud tidak jarang sekali kosong dari pengunjung datang ke sana untuk dekat, untuk berada di dekat gunung Uhud dari berbagai penjuru dunia. Itu hadis yang pertama. Dan hadis kedua, 3295, berikutnya 3296, hadis yang terakhir di bawah bab ini. Yang ke 3295, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Qurratu bin Khalid an Qatadata qala haddatsana Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Tadi hadis Abu Humaid Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dengan cukup panjang, tetapi di sebagiannya adalah menjelaskan tentang gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Sama dengan hadis Anas ini juga, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Hadis berikutnya 3296, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Ubaidullah bin Umar al-Umar al-Qawariri qala haddatsani Harami ibn Umara qala haddatsana Qurrah qala an Qatadata an Anas. Ya. Qala, kata Anas radhiyallahu an, nadhara Rasulullah sallam ila Uhud. Nabi suatu ketika pernah melihat gunung Uhud, melihat nanti memandang gunung Uhud. Kemudian dia berkata, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sesungguhnya Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Jelas sekali keutamaan gunung Uhud ini dari hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya, babnya yang berbunyi, bab yang ke-95, bab fadlus salati bi masjid Makkah wal Madinah. Bab keutamaan salat di Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Masjid Mekah maksudnya Masjidil Haram. Ya, secara yang pertama kali, dan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah semua masjid di Mekah itu sama keutamaannya dengan Masjid Haram? terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sementara di Madinah, Masjid Madinah maksudnya Masjid Nabawi, dan hanya Masjid Nabawi. Hanya Masjid Nabawi. Sementara Mekah yang paling utama adalah Masjid Haram, kemudian terjadi perbedaan pendapat untuk masjid-masjid yang berada di tanah haram Mekah. Ya. Kita baca hadis yang pertama 3297. Imam Muslim mengatakan haddatsani Amrun An-Naqid wa Zuhair ibn Harbin wal lafdhu li Umar li Amr qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyampaikannya kepada Nabi. Hadisnya hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda salatun fi masjidi hadha. Ini yang membuat Masjid Nabawi itu khusus. Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, satu salat, salatun artinya satu salat, satu salat fi masjidi, ada ya di akhirnya, di masjid saya ini. Ya, masjidi hadha, di dalam masjid saya ini, maksudnya masjid yang beliau saat itu berada di dalamnya. Beliau menyampaikan hadis ini dalam masjid, masjid yang ia bangun, dan itu yang Masjid Nabawi sekarang. Dia mengatakan hadis ini, satu salat di masjid saya ini afdalu, lebih utama min alfi salatin, dari seribu kali salat atau seribu salat fi ma siwa, pada yang selainnya, pada masjid yang lainnya. Illal masjid al-haram, kecuali masjid haram di Mekah. Ya. Ini hadis yang pertama di bawah bab ini, jelas sekali menjelaskan keutamaan tentang keutamaan Masjid Nabawi. Yaitu satu kali salat di sana, keutamaannya seribu kali salat di masjid lainnya, kecuali masjid haram di Mekah. Kecuali masjid haram di Mekah. Masjidi hadha, ada sedikit perbedaan pendapat para ulama tentang ungkapan masjidi hadha, satu kali salat di masjid saya ini. Para ulama, ada sebagian para ulama, tetapi itu sangat kecil, terutama mazhab al-Maliki, mengatakan itu masjid yang dahulu, kalau sekarang ini masjid yang dahulu Nabi SAW salat di dalamnya, itu masjid Nabi yang dahulu. Sementara masjid tambahan, perluasan, itu tidak masuk dalam konteks hadis ini. Dan ini pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Jadi untuk sekarang ini, semua yang terkait dengan masjid Nabi dahulu setelah diperluaskan, maka termasuk dalam konteks hadis ini. Dimanapun dalam masjid yang sebesarnya sekarang ini, luasnya masjid itu sekitar 82 ribu meter persegi. Ya, 8 hektar lebih. Ya, 8 hektar lebih itu masjid yang ada dindingnya, dan termasuk dalam konteks hadis ini. Dimanapun sudut-sudutnya, apalagi setelah perluasan-perluasan yang sekarang ini, termasuk dalam konteks hadis ini, dan kita berharap mendapatkan keutamaan dalam hadis yang sekarang ini. Satu kali salat lebih utama dari seribu kali salat di tempat yang lain. Kecuali masjid haram. Kecuali masjid haram, ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan pengecualian ini melebihkan masjid haram. Melebihkan masjid haram. Bahwasanya masjid haram lebih utama dari masjid Nabi. Dan ini yang pendapat jumhur ulama. Pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahwasanya masjid haram lebih utama dari masjid Nabawi. Ya, berdasarkan hadis yang lain nantinya, tetapi hadis ini juga menunjukkan demikian. Pengecualian tersebut, pengecualian melebihkan. Ya. Dan kenapa? Karena satu kali salat di Masjid Haram itu 100 kali salat di Masjid Nabi. Ya, 100 kali salat di Masjid Nabi keutamaannya. Karena satu kali salat di Masjid Haram maka 100 ribu kali salat di masjid lain. Ini tentang hadis ini. Jelas sekali keutamaan salat di Masjid Nabawi secara khusus, kemudian salat di Masjid Haram di Mekah dengan mengambil dalil illal masjidil haram, yaitu kecuali Masjid Haram di Mekah, maka salat di sana itu satu kali sholat di sana sama dengan 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Hadis yang kedua, 3298, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi' haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW salatun fi masjidi hadha khairun, sama dengan afdalu tadi, khairun sama dengan afdal, lebih utama di sini, lebih baik, ya, lebih utama di sana afdal, sekarang lebih baik, khairun min alfi salatin fi ghairihi, fi ghairihi sama dengan fi masiwa, pada tempat yang lain, dari masjid-masjid yang lain, minal masajid, dari masjid-masjid, illa al masjid al haram, kecuali masjid haram, sama bunyinya dengan, ada sedikit perubahan kata, tetapi maknanya sama. Itu hadis yang kedua. Dan hadis berikutnya 3299, Imam Muslim mengatakan haddatsani Ishaq bin Mansur qala haddatsana Isa bin al-Munzir al-Himsi qala haddatsana Muhammad bin Harbin qala haddatsana Zubaidi an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Abi Abdullah al-Aghr maula al-Juhaniyyin wa kana min ashabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. Ini hadis Abu Hurairah juga didapatkan darinya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dengan Abu Abdullah Al-Aghr, dua orang muridnya Abu Hurairah, mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ini perkataan Abu Hurairah, bahwasanya satu kali salat di masjid Rasulullah SAW lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain, dari masjid-masjid kecuali Masjidil Haram. Itu sama dengan hadis yang tadi, dua hadis yang telah berlalu. Fa inna Rasulullah SAW, dan sesungguhnya Nabi SAW adalah akhirul anbiya, adalah nabi yang terakhir. Ya, ini akidah yang ditegaskan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir, dan masjidnya ini adalah masjid yang paling terakhir dibangun oleh Nabi. Ya. Masjid yang terakhir, wa inna masjidahu, dan sungguhnya masjidnya akhirul masajid, yaitu akhir dari masjid yang dibangun oleh Nabi. Bukan berarti Masjid Nabawi itu masjid yang terakhir dibangun di muka bumi, dah. Masih ada Masjid Rawatul Jannah. Ya. Ada masjid-masjid yang lain yang dibangun sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Walau kamafhasil qata, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, walau kecil ukuran masjid tersebut, dan Nabi mengumpamakan walau seperti tempat di mana burung mengeram telurnya atau sarang burung. Ya, di situ menunjukkan betapa keutamaan itu sangat besar, walau masjid yang kecil dibangun oleh seorang muslim. Jadi membangun masjid terbuka kesempatan sampai hari kiamat. Sementara yang dimaksud dengan hadis ini, wa inna masjidahu akhirul masajid, sungguhnya masjid beliau adalah masjid yang terakhir, maksudnya masjid yang dibangun oleh seorang nabi. Dibangun oleh seorang nabi. Kemudian lanjutan hadisnya, qala Abu Salamah wa Abu Abdullah, itu yang dua orang muridnya Abu Hurairah tadi, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, sementara Abu Abdullah Al-Aghar, lam nashukka anna Abu Hurairah kana yaqul an hadis Rasulullah sallam famana'ana dhalika an nastathbita Abu Hurairah an dhalika al-hadith hatta idza tuwfiya Abu Hurairah tadhakarna dhalika wa talawamna alla takuna kallamna Abu Hurairah fi dhalika hatta yusnidahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana sami'ahu minhu fabainama nahnu ala dhalika jalisan ala dhalika jalasna Abdullah ibn Ibrahim ibn Qarid fadhakarna dhalika alhadith walladhi farratna fi min nasi Abi Hurairah anhu faqala lana Abdullah ibn Ibrahim ashhadu anni sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Hadis yang tadi kita sampaikan itu kan perkataan Abu Hurairah. Ya, ucapan Abu Hurairah. Dari awal sampai akhir adalah perkataan Abu Hurairah. Kemudian dua muridnya tadi, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Abdillah al-Aghar, menyesal ketika mereka mendengarkan ucapan Abu Hurairah tadi, kenapa dia tidak menanyakan, wahai Abu Hurairah, wahai guru kami, apakah ini kamu dengar dari Nabi atau tidak? Itu mereka tidak tanyakan ketika itu. Akhirnya ketika Nabi Abu Hurairah meninggal dunia, mereka menyesal. Kenapa kita tidak dahulu mengatakan, bertanya kepada Abu Hurairah apakah perkataannya itu didengarnya dari Nabi atau tidak? Itu saja kekurangannya. Penyesalan yang luar biasa, yang sangat mendalam pada dua orang imam ini. Abu Salamah imam, pemimpin tabi'in. Dan dia adalah salah satu dari 7 fuqaha di Madinah. Fuqaha apabila mereka bersepakat dalam satu hukum, mereka maka hukum yang mereka sepakati itu yang paling benar. Salah satunya Abu Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia seorang perawi hadis yang terkenal. Dan Abu Salamah al-Ghar juga, Al-Ghar, murid para sahabat Nabi, mereka berdua menyesal karena tidak bertanya perkataan tersebut didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi atau tidak. Itu kan hanya perkataan Abu Hurairah. Sampai tiba, kata mereka bercerita, kami berjumpa dengan seseorang yang bernama Abdullah ibn Ibrahim bin Qarith. Pada awal baris yang pertama dalam pada halaman 780 tadi, 780 ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ibrahim ibn Qarith. Dia juga dari generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi dan juga murid Abu Hurairah. Berjumpa mereka dengan Abdullah bin Ibrahim bin Qarith, kemudian mereka bercerita, kami mendengar Abu Hurairah berkata demikian atau begini, tapi kami lupa atau kami ketika itu malas menanyakan kepadanya apakah dia mendengar dari Nabi perkataan tersebut atau tidak, sehingga kami sekarang ragu untuk menyampaikannya kepada semua orang, ini hadis atau tidak, karena itu perkataan Abu Hurairah. Maka Abdullah bin Ibrahim, ya, setelah mendapatkan cerita kepada kami, dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi. Ya, saya bersaksi, kata Abdullah bin Ibrahim bin Qarith, anni sami'tu Abu Hurairah. Sungguh bahwasanya saya sendiri mendengar juga dari Abu Hurairah, dan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ternyata yang disampaikan oleh Nabi persis dengan yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi. Berarti hadis tadi yang kita pelajari tadi ternyata adalah hadis Nabi SAW, bukan hanya sekedar perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan hingganya Imam Muslim meletakkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya. Yaitu hadis Nabi bukan hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, perkataan tentang bahwasanya Nabi adalah Nabi terakhir, ini hadisnya. Membantah orang-orang yang mengatakan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan ana akhirul anbiya. Sini lihat, fa inni akhirul anbiya. Baris yang keempat di halaman 780. Fa inni akhirul anbiya. Ini perkataan Nabi. Sesungguhnya saya adalah Nabi yang terakhir. Bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang yang masih mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang wa inna masjidi akhirul masajid. Sesungguhnya masjidku adalah masjid yang terakhir dibangun oleh seorang Nabi. Masih tersisa beberapa hadis di bawah bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.